الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. Setelah kita tadi mengatakan bahwa kaidahnya setiap segala sesuatu muamalat hukum yang halal, tinggal bila melihat sesuatu kondisi muamalat kita lihat ada enggak yang haram. Bila tidak ada, mungkin itu hukum asalnya adalah halal. Ya, apa saja yang menyebabkan dia menjadi haram? Ada riba, ada gharar, ada zalim. Yang paling repot pembahasannya seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah masalah bab riba. Ya, maka kita mulai dari yang repot dulu. Jika bagaimana kaidah umumnya, nanti kita lihat kasus-kasusnya. Halaman 387. 387. Ya, silakan dibaca Bapak. Definisi riba. Riba di dalam bahasa Arab berarti bertambah. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang, atau dikenal dengan riba dain, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi: emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara tidak tunai, dikenal dengan riba ba'i. Ya, jadi riba itu ada dua jenis, sulit untuk dua jenis yang berbeda. Tentu tidak mungkin kita berikan definisi yang satu definisi. Dia ada dua bentuk yang berbeda. Riba ad-dain, riba hutang piutang. Ada riba baik, riba jual beli. Riba hutang piutang yaitu bertambah hutangnya. Ya, dia berikan uang 100 juta, kembalikan nanti berlebih. Bila terlambat pada waktunya ditambahkan lagi. Ini riba hutang piutang, riba dain. Ini riba jahiliyah. Bentuk yang kedua, riba dalam akad jual beli. Ada 6 komoditi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ditukar dengan yang sama, syaratnya harus sama ukurannya dan harus tunai. Bila tidak sama ukurannya terjadi riba, atau sama ukuran tapi tidak tunai juga terjadi riba. Ini namanya riba al-bay'. Teruskan sejarah riba. Sejarah riba. Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang atau emas dan perak. Riba dikenal pada masa peradaban Farao di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia, dan Asyuria di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Termaktub dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi, namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi. Ya, ini kitab yang mereka robah. Dan Allah mengatakan yuhallifunal kalima an mawadi'i, bahwa orang-orang Yahudi itu para pendetanya sudah merubah alkitabnya mereka. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, setelah Musa wafat mereka rubah-rubah. Al-Quran tidak ada yang bisa merubah. Ya. Di antara bentuk perubahannya, Allah telah mengharamkan riba kepada Yahudi. Ya. Lalu mereka menambahkan kata dalam itu, Allah mengharamkan riba kepada sesama Yahudi. Pemahamannya apa? Bila dari non-Yahudi, boleh. Paham? bila Yahudi memberikan pinjaman kepada Yahudi, tidak boleh ada pertambahan. Bila Yahudi memberikan pinjaman kepada non-Yahudi, boleh. Dan itu terjadi sampai sekarang. Karena yang mengatur lembaga keuangan di dunia adalah Yahudi, tidak heran di lembaga keuangan yang terhormat sekalipun itu terjadi. Saya ada teman yang beliau bertobat dan keluar dari posisi lumayan kepala divisi di BI. Beliau mengatakan, saya ada pinjaman di kantor Ustaz lebih dari 1 M. Itu kan pejabat kan ya. Tapi alhamdulillah di BI kalau pegawai pinjam tidak ada bunga. Karena bilang betul, Yahudi juga begitu. Orang tukang riba sama tukang riba berikan pinjaman tanpa ada riba. Tapi kalau ke bank lain BI berikan pinjaman pasti ada bunga. Tapi pada karyawannya tidak ada ribanya. Ya. Wallahualam. Itu yang mereka robah. Ini menunjukkan bahwasanya masalah riba bukan masalah agama Islam, tapi masalah seluruh agama samawi. Bila Allah haramkan sesuatu dalam seluruh agama yang Allah turunkan, dalam Islam Allah haramkan, Yahudi Allah haramkan, ya, dan Nasrani tentu ikut perjanjian lama, berarti Nasrani juga mengharamkannya. Ini berarti tidak akan sukses hidup manusia bila ini dilakukan. Karena itu ketika koperasi Chevron, mereka koperasi karyawan Chevron ingin buka unit syariahnya yang muslim, saya diundang, seperti saya sampaikan kepada para petinggi di sana, masalah riba bukan masalah muslim saja. Kayak kita enggak enak Ustaz kalau KKMC-nya berubah langsung jadi koperasi syariah. Ini masalah kemanusiaan. Karena itu Allah haramkan dalam semua kitabnya. Karena akan merusak manusia. Membunuh diharamkan dalam semua agama. Kenapa? Karena memang membunuh merusak manusia. Berzina diharamkan dalam semua agama. Kenapa? Akan merusak keturunan manusia. Mencuri diharamkan dalam semua agama samawi. Kenapa? Memang merusak. Jelas? Riba masuk bagian dari itu juga. Karena akan merusak ekonomi itu sendiri. Akan merusak manusia. Maka permasalahannya bukan permasalahan Islam saja. Buktinya, dari mana saya mengatakan bahwa Yahudi juga mengharamkannya, munculnya teori penghalalan riba, kan banyak para ekonom-ekonom membuat bahwa interest bunga itu suatu yang artinya suatu yang memang harus ada dalam berekonomi. Mereka membuat beberapa banyak teori, nanti ada saya nukil di sini, ada teori time value of money dan lain-lain teori yang mereka buat. Ini menunjukkan apa? Sebelumnya ini dilarang atau boleh? Hah? Dilarang atau boleh? Dilarang. Pasti dilarang, sehingga dibuat logika-logika sepertinya menjadi sesuatu yang boleh. Pembolehan. Paham? Dan itu memang terjadi di masa Renaissance pada abad 17 Masehi. Para Adam Smith membuat teori-teori tentang interest adalah suatu hal yang dibolehkan dalam berekonomi, menjadikan sebuah tuh kenyataan yang harus dilakukan dalam berekonomi. Jadi tentang habis-habisan oleh pihak gereja yang ada di waktu itu. Lalu mereka akalin agar para gereja tidak ribut, mereka ganti bahasanya. Riba itu sebelumnya dalam bahasa Inggris usury. Kemudian mereka rubah dengan interest. Padahal interest itu adalah denda keterlambatan. Ya. Sehingga dengan demikian para pakar agama atau para pendeta mengatakan, oh udah berubah, udah berarti lain lagi, yang haram itu hanya zuri, yang ini gak ada masalah. Kalau kaum muslimin, para ulama kaum muslim, para ahli fikih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya mereka, sehingga Al-Quran itu ketika Allah menyatakan bahwa Allah menjaga Al-Quran, tentu tidak mungkin Al-Quran dijaga oleh Allah sedangkan para ulama yang menerapkan Al-Quran tidak dijaga oleh Allah. Maka maka Rasulullah mengatakan selalu ada bagian dari umatku yang berdiri di atas yang hak sampai akhir zaman. Ini hikmah dari Allah menjaga Al-Quran. Allah jaga sebagian umatnya, sebagian makhluknya yang selalu mendirikan yang hak. Dari masa ke masa muncul mereka. Mungkin dinamakan pembaruan namanya, mungkin namanya ini, mungkin namanya itu, ya. Tapi ini adalah sunnah kauniyah yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini karena Allah ingin mengekalkan Al-Quran. Ada saja Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang selalu memperjuangkan yang hak tadi. Ya. Dan semoga kita bagian dari orang-orang yang memperjuangkan yang hak yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mensucikan diri kita, tapi kita berharap ya, bahwa kita selalu memperjuangkan yang hak yang diizinkan oleh Allah dan dijelaskan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan interpretasi para ulama-ulama dari masa ke masa. Ya, terus. Tidak dapat dipastikan kebenaran perkiraan di atas kecuali keberadaan riba pada peradaban Yahudi. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel, umat Nabi Musa alaihissalam, melakukan riba dan Allah pun telah melarang mereka memakan riba. Allah berfirman, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Ya, Allah mengatakan orang-orang Yahudi sudah melakukan riba dan mereka sudah dilarang. Ya. Terus. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Surah An-Nisa ayat 160-161. Kemudian umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Taif dan Yastrib, kemudian dikenal dengan Madinah. Di dua kota ini Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga, sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah menggadaikan anak, istri dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Bila mereka tidak mampu melunasi utang, maka jaminan mereka dijadikan budak Yahudi. Sekarang ada ini? Ada kan? Ada kasus terbaru di Bogor sampai wali kota Bogor meribut tentang ada satu ibu-ibu yang jualan kecil-kecilan yang ingin diperkosa oleh debt collector dari bank keliling itu. Pernah diangkat atau tidak sampai ke Anda beritanya? Ada. Sampai anaknya pun, istrinya pun akan diperkosa. Ya. Ini ajaran Yahudi. Sebetulnya bukan ajaran Yahudi yang benar, ajaran nafsu yang mereka lakukan. Karena mereka sebetulnya dihalang melakukan riba, tapi mereka lakukan juga, kata Allah. Dan mereka mengajarkan ke orang Arab jahiliyah. Mereka berada di kota Taif dan di kota Yasrib. Kenapa Yahudi banyak di dua kota ini? Kenapa ibu-ibu, bapak? Karena dalam Alkitab mereka yakin bahwa Nabi akhir zaman, ya, itu di dalam kitab Taurat, kata Ibnu Qayyim, ada ayat yang mirip dengan surat Wattini wa Zaituni. Wattini wa Zaituni wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin Watini wa zaitun, demi pohon tin dan zaitun. Ini di mana banyaknya? Arab mana? Arab maklum. Tidak. Di Syam yang banyaknya. Di sana lahir Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Waktu di sini dan demi Bukit Tur Sina. Bukit Sina itu di mana adanya? Mesir. Nabi apa yang diutus Allah di sana? Musa alaihissalam. Wahadal baladil amin. Ini negeri yang diberkahi, yang aman. Apa maksudnya? Mekah. Siapa yang Allah utus di sana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat ada ayat mirip seperti ini. Namanya Jibal, daerah Tihama, pegunungan Mekah itu dinamakan dengan Jibal Faram dalam Taurat. Dan nanti Nabi itu akan berpindah ke tempat yang banyak pepohonan kurma. Kan kita tahu Salman Al-Farisi, dia sebelumnya agamanya apa? Iya, dia sebelumnya agama Yahudi, akan tetapi pendetanya pendeta tidak baik. Lalu Yahudi pendeta itu mengatakan hanya ada di kota ini pendeta seseorang itu yang baik lagi, yang lainnya sudah banyak yang menyimpang. Ketika pendeta itu wafat, sepertinya sudah dekat waktunya Nabi terakhir akan diutus oleh Allah. Maka Salman berangkat kemana? Ke Yathrib. Ketika dia melihat di sana pohon kurmanya banyak, yakinlah dia, dan dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Untuk meyakininya, dia lihat Rasulullah, dia Salman ingin melihat sesuatu, ya, tanda khatam nubuwah. Terbuat dari apa khatam nubuwah itu? Tertulis, bukan tertulis, di sininya itu seperti apa? Para dosen-dosen saya mengatakan khatam nubuwah itu seperti lampu telalat yang ada tompel gitu, tertulis di sininya. Tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ingin dia lihat dan dibukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada dalam Alkitab dan Yahudi tahu itu. Karena itu mereka pilih Taif dekat dari Mekah dan tempat yang nyaman untuk kehidupan. Taif itu ada air sumber air bersih, ya. Daerahnya daerah ketinggian sehingga lebih dingin, lebih enak untuk kehidupan manusia dibandingkan, dan lebih subur karena ada air, tentu pertanian bisa. Ya, Yathrib memang daerah perkebunan, maka mereka di sana bercokol mengejarkan ribanya kepada manusia-manusia yang ada, kepada orang-orang Quraisy. Terus dari kota Taif, praktik riba menjalar ke kota Mekah dan dipraktikan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah. Maka riba marak di kota Mekah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam khutbah Rasulullah SAW di Arafah pada Haji Wada, beliau bersabda, riba jahiliyah telah dihapuskan. Riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba telah dihapuskan seluruhnya. Abbas bin Muttalib siapa dia? Pamannya Nabi SAW, saudara dari Abdullah, bapaknya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya sendiri merupakan pelaku riba besar, karena dia pedagang, otomatis dia akan berhubungan dengan pemilik modal para Yahudi di Taif. Makanya ketika riba diharamkan oleh Allah, Rasulullah mengatakan, riba yang pertama kali kuhapuskan, riba keluarga besar kami, paman kami sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib. Terus, Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Coba kita lihat dalam kehidupan sekarang masih ada atau tidak seperti ini. Coba lihat. Satu, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Ada seperti ini? Banyak. Umumnya seperti ini. Bagaimana kalau pembiayaan namanya, tapi yang diserahkan kepada nasabah adalah uang. Kau belilah rumah, kau belilah mobil, beli kendaraan, nih uang. Nanti bayar berlebih. Hah? Sama juga atau berbeda? Namanya pembiayaan. Hah? Karena uang yang dikasih ya sama. Ya, tapi kalau yang dikasihnya rumah, hah? Kamu apa rumah? Ya saya beli dulu, saya beli 100 juta ya. Kamu belum bayar tunai atau tidak? Ya enggak lah, kalau tunai ngapain pakai kamu, kata dia. Saya jual berapa lama? 10 tahun. Saya jual kepada kamu 190 juta. Setuju? Setuju. Hah? Ini boleh? Boleh. Sampai di sini boleh. Dengan syarat tidak ada denda keterlambatan. Karena denda keterlambatan sebentar lagi ada lagi. Terus Nomor dua, seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Ya, ada zaman sekarang? Ada. Selain tadi sudah bertambah bunganya, sekarang tambah lagi kalau terlambat. Denda. Atau bukan denda, kalau denda kan namanya hukum sanksi. Ini enggak, dia sendiri yang terus terang mengatakan, beri saya masa tangguh, saya tambah. Kan dia merasa enggak terbebani, dia senang dia. Tapi tetap riba juga atau tidak? Tetap riba juga. Ya. Sama juga laki-laki memperkosa wanita besar-besar. Apakah dengan mereka saling redo menjadi halal? Tidak, kecuali ada walinya, ada saksi, baru selesai jadi halal. Terus. Ya. Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping emas. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal itu sebanyak 100 keping uang emas. Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan. Ya, ini ada ini? Ya. Bahkan ada yang bernama syariah. Iya atau tidak? Ada beberapa ustaz sekarang lagi tuntut masyarakat banyak. Investasi-investasi. Nah, ini daerah saya tinggal pernah juga mereka bilang kami enggak percaya dengan Ustaz Sifulan. Ya, dia memberikan kepada masyarakat, dia punya investasi batu bara namanya JBN Jabal Nur. Ya. Store uang sekian, nanti sekian persen per bulan dapat. Ya. Ada yang jual rumah 2 miliar, ada yang di sana banyak pensiunan. Saya jual rumah saya 10 miliar dan enggak ada uang lagi, Pak Ustaz. Tahu-tahu kemudian yang saya pas dapat giliran dia sudah menghilang, tidak mau bertanggung jawab lagi. Sudahlah, nggak enak karena dia ustadz, ya masa kita tuntut juga. Ya. Bila seorang muslim tahu bahwa itu adalah riba, pasti dari awal dia tidak mau melakukannya. Saya store uang, kemudian setiap bulan dapat 2%, ya nanti setelah 1 tahun kembali uang penuh. Riba atau tidak? Riba jahiliyah di sini, sejak dia seperti itu. Dengan demikian, akan tertipu enggak dia dengan, walaupun ustaz yang mengatakan, dia akan tertipu atau tidak? Ya tidaklah. Karena dia tahu ini adalah riba, walaupun ustaz, walaupun siapapun, dia tidak mau, ini adalah riba. Dengan demikian, tidak akan tertipu dia. Dia merasa dapat pertambahan 2%, bahkan sekarang penawaran ada yang 7% per bulan. Iya atau tidak? Iya. Ini sebetulnya bukan dia mengasih keuntungan profit kepada Anda. Uang Anda dikembalikannya. Ya, nanti sisanya dia ingin dapat untung juga, menghilanglah dia. Jelas? Kalau seorang muslim tahu riba, siapapun yang melakukannya, muslim, ustaz atau bukan ustaz, dia tidak akan mau ikut. Ini bukan investasi syariah. Investasi syariah, dari awal dia mengatakan, kalau rugi, kalian para investor ikut menanggung rugi. Bila Anda punya uang dan ingin invest di bidang ini, Anda tahu bahwa akan menuai kerugian. Anda akan cek atau tidak ini investasinya apa? Cek. Cek backgroundnya, kemudian apa namanya, profile company-nya Anda cek, kemudian track record orang-orangnya di sana Anda akan cek, kemudian Anda pelajari dengan baik, itu akan dilakukan atau tidak? Kalau dinyatakan bahwa uang Anda akan rugi, pasti. Ya? Tetapi kalau dinyatakan uang tidak akan rugi, Anda akan meram mata. Ya udah, apa yang dilakukan dia lah, penting uang saya nambah. Ini dia yang riba. Tapi kan investasi akan Anda cek. Ketika menurut Anda tidak akan menjanjikan, ini akan hilang uang saya, sehingga Anda tidak ikut. Ketika menurut Anda bagus semuanya, ya, dan teruji, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian karena menyerizki di tangan Allah. Ini dia baru halal. Terus, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai bila dia belum melunasi hutang. Kalau tadi pinjam uang semuanya, ya, ini baru jual beli. Jadi dalam istilah para ahli fikih, ada nama istilah hutang itu qard. Kalau qard itu uang dengan uang, pinjam uang bayar uang. Ada namanya dain, itu hutang akibat jual beli barang atau jasa. Ya, bukan din. Sebenarnya sama, dal ya nun. Kalau dal ya nun dinun itu agama. Kalau dal ya nun dainun itu hutang. Enggak tahu lambang bank itu apa, hutang atau agama. Sama-sama dalianun. Ya. Maksudnya kalau hutang jual akibat jual beli itu dain. Kalau hutang pinjam uang bayar uang namanya qad. Ya. Terus seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Ya, ini dain namanya berarti. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Nah, di bank syariah ada seperti ini. Anda beli tidak tunai, terlambat, ada denda keterlambatan. Ada di bank syariah seperti ini. Dari zaman Abu Jahal juga sudah ada. Abu Jahal syariah dia. Ya enggaklah. Ini dia yang riba utang. Kita lanjutkan 543. Ya, dibaca ini bagus, hukum riba jelas, sana haram. Ya, dan dalil-dalilnya. Cuman yang penting itu di 391 menanggapi teori menghalalkan riba. Karena banyak teori-teori ekonomi yang menghalalkan riba, dan bahkan terkadang dia berdalih juga dengan ayat. Ya, itu saya jelaskan semua di sana untuk menghilangkan syubhat-syubhatnya. Jadi kita lanjut saja 543, halaman 543. Riba baik. Riba baik. Ya. Riba ada dua tadi kita katakan, riba utang piutang, riba jual beli. Riba baik. Sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa riba terbagi dua, yaitu riba dain atau riba yang objeknya penambahan hutang dan riba baik. Tentang riba dain telah dirinci pada pembahasan sebelumnya. Sekarang akan dibahas tentang riba bai. Definisi riba bai. Riba bai yaitu riba yang objeknya adalah akad jual beli. Riba ini terbagi dua. Satu, riba fadl, yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba, emas, perak, kurma, gandum, syair gandum jenis murah dan garam dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Misalnya, menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jakarta. Mana yang mahal, emas Singapura atau emas Jakarta, atau sama aja? Kualitasnya mana yang bagus? Atau Dubai? Dubai tinggi kualitasnya kan ya. Kalau orang beli emas di Arab, emas Dubai, dibawa ke Indonesia, itu tukarnya sama enggak gramnya? Kalau Anda tukar, Anda punya gram Dubai, datang ke toko emas, ya, dan ada sertifikat dari Dubainya. Anda punya 100 gram gelang 3 4 lah, di sini 2, sini 2 25, 25 Anda mau tukar, dapat berapa gram emas Indonesia? Berapa? 110? Anggap 110 ya. Ini dia riba fadl. Kok ahung-ahung ibu? Kayaknya banyak kasusnya ibu. Ini dia riba fadl. Jual beli tukar menukar. Lalu bagaimana caranya agar tidak riba dan Anda tidak dirugikan? Kalau Anda ingin tukar juga, ya berarti harus sama gramnya, 100 dengan 100 juga, kan rugi Anda karena value lebih tinggi. Tukar dulu dengan uang, dengan uang baru beli emas yang Indonesia Jakarta. Itu yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada seorang yang dari Khaybar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, dia membawa kurma yang kualitas bagus. Kata Rasulullah, apakah kurma Khaybar bagus semua ini, seperti ini semua kualitasnya? Kata dia, tidak ya Rasulullah, saya tukar kurma kualitas rendah yang campuran dengan kualitas bagus, satu sok dengan dua sok, punya saya dua, punya dia satu, atau punya saya tiga sok, punya dia dua sok. Kata Rasulullah SAW, Allah ainul riba. Kata Rasulullah, ini dia yang riba. Lalu Rasulullah mengatakan, tetapi lakukanlah, jual korma kualitas rendahmu kepada uang dirham, dengan uang dirham kau belilah kualitas yang bagus tadi, walaupun hasil konversinya sama. Jelas? Yes.